Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fin nar. A'adzallahu wa iyyakum minan nar. Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam Al-Quran Al-Karim, Qul a'udhu bi Rabbil Falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Allah Azza wa Jalla memerintahkan Nabi-Nya sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk berlindung kepada Allah min syarri ma khalaq, dari kejelekan makhluk yang memiliki kejelekan. Qul a'udzu bi rabbil falaq, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku berlindung kepada Rabb yang memiliki falak. Min syarri ma khalaq, berlindung dari kejelekan makhluk apa saja. Dari berlindung dari kejelekan manusia, dari kejelekan binatang, dari kejelekan min syarri ma khalaq. Najah atau namanya yufidul umum, dari kejelekan makhluk apa saja yang ada kejelekannya. Min syarri ma khalaq. Setelah Allah Azza wa Jalla menyebutkan secara umum, kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan beberapa makhluk, beberapa kejelekan secara khusus. Yang pertama, wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam, idza waqab ai idza waqabul ma'u dawanha, ketika kegelapan yang gelap gulita menutupi cahaya siang. Bukan berarti malam adalah jahat atau jelek sehingga kita berlindung darinya, tetapi maknanya kata para ulama, berlindung kepada Allah dari kejahatan dan kejelekan yang terjadi di waktu malam. Yang memang ayat ini menunjukkan bahwa paling banyaknya kejelekan terjadi dan kejahatan terjadi di waktu malam. Wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad, dan dari kejahatan an-nafathat. An-nafathat adalah as-sahirat, tukang-tukang sihir perempuan yang meniupkan pada simpul-simpul atau ikatan-ikatan artinya tukang-tukang sihir di masa jahiliyah, kata para ulama, mereka terbiasa kalau hendak menyihir seseorang mengambil rambutnya atau bekas pakaiannya atau terkadang kerikil yang ada di depan rumahnya, kemudian diletakkan di kain dan diikat. Setelah dibacakan mantra, ditarik dan terikat kainnya dan kena orang yang dituju. Setelah itu dilempar kadang ke sumur atau ditaruh di mana saja. Sehingga Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada kita, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, berlindung kepada Allah dari kejahatan tukang-tukang sihir yang bermaksud jahat. Sehingga wajar kalau Rasulullah SAW menjadikan ayat ini sebagai bacaan setiap selesai salat. Kalau Rasulullah SAW mengajarkan kepada Aisyah radhiyallahu anha untuk membacanya setiap tidur, setiap sudah berada di atas ranjangnya, untuk meniupkan, mengumpulkan kedua telapak tangannya, meniupnya dan membaca ayat ini, surat ini, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, dan mengusapnya ke seluruh tubuh. Sebagai isyarat bahwa kita memohon perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla agar dilindungi seluruh anggota tubuh kita dari kejahatan siapa saja, termasuk kejahatan nakrata, tukang-tukang sihir. Wa min syarri hasidin idza hasad. Yang terakhir kata Allah Azza wa Jalla, dan aku berlindung dari kejahatan tukang hasad ketika dia hasad. Dan ini semua adalah kejahatan yang terselubung. Kita tidak bisa meminta perlindungan kepada polisi dari orang yang hasad. Enggak ada undang-undangnya. Kita hanya bisa meminta perlindungan dan memohon perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla ketika melihat orang yang hasad, yang iri hati pada kita. Kita hanya menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan aku berlindung kepada-Mu ya Allah dari kejahatan orang yang hasad. Idza hasad, ketika dia hendak melampiaskan hasadnya. Tidak semua orang hasad jahat. Ma khala jasadun min hasad illa anna al-karima yukhfihi wal-la'ima yudih. Tidak ada satupun tubuh manusia yang sepi dari hasad. Bedanya kalau orang yang mulia, yang akhlaknya baik, ketika dia hasad, dia akan menyembunyikannya, dia akan menghilangkannya. Tetapi kalau orang yang akhlaknya jelek dan tercela, dia akan terus menampakkannya. Makanya Allah katakan, wa min syarri hasidin idza hasad. Dan saya berlindung kepada-Mu ya Allah dari kejahatan orang yang hasad ketika dia bermaksud ingin melampiaskan hasadnya. Ada orang yang hasad sampai tingkatan kepada kedukunan. Ngerti temannya laris, dagangannya, warungnya laris, banyak pengunjungnya, diguna-guna, sehingga orang pun gak berkunjung ke tempat dia, sehingga orang pun menjauhi dia. Hasad. Na'udzubillah. Berlindung kepada Allah Azza wa Jalla, wa min syarri hasidin idza hasad. Sekecil apapun kenikmatan yang kita dapatkan, akan ada satu dua orang yang hasad pada kita. Dan ini tema pembahasan kita pada pertemuan kali ini, masalah al-hasad. Dijelaskan di dalam kitab At-Targhib wa At-Tarhib, wal hasad yutlaq wa yurad biha bihi tamanni zawal an-ni'mati 'anil ghayr 'anil mahsud wa hadha haram wa yutlaq wa yurad bihi al-ghibtah wa huwa tamanni mithlu wa huwa tamanni mithli ma lam wa hadha la ba'sa bihi wa huwa al-murad huna wa huwa tamanni mithla ma lahu wa hadha la ba'sa bihi wa huwa al-murad huna. Setelah beliau menukil hadis Ibn Mas'ud, la hasada illa fitnatain, tidak boleh hasad kecuali pada dua golongan orang. Yang pertama orang rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq, wa rajulun atahu Allahu al-hikmata fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Kata beliau, hasad digunakan dalam dua makna. Makna yang pertama, dan ini yang haram dan ini yang akbah, tamanni zawali ni'mati 'anil ghayr, mengharapkan jatuhnya dan mengharapkan rusaknya kehormatan saudaranya. Kalau dia hasad kepada saudaranya karena kekayaan, maka dia berusaha bagaimana supaya saudaranya ini miskin. Kalau dia hasad kepada saudaranya karena ilmu, karena dihormati, karena dipandang, karena dihargai dan diterima orang banyak, maka dia akan berusaha untuk merusak kehormatannya, untuk memfitnahnya dengan berbagai macam cara, bagaimana supaya dia dijauhi dan ditinggalkan. Na'udzubillah. Tamanni zawalin ni'mati 'anil ghayr. Dan ini menunjukkan tidak ridhonya dia kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli man kana li hasidan atadri ala man asa'ta al-adab atadri ala man asa'ta al-adab asa'ta ala rabbil alamin idh annaka lam tarda li ma wahab fajazaka minhu bi an zadani wa sadda anka wujuha talab. Wahai orang yang hasad kepada di dalam kalimat hikmah, tahukah anda sesungguhnya engkau telah berbuat kejelekan dan seuzon kepada siapa? Anda sesungguhnya telah memperbuat kejelekan dan seuzon kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dengan hasad menunjukkan anda tidak ridha dengan pemberian Allah Azza wa Jalla kepada saya, menunjukkan anda tidak setuju dan menunjukkan anda murka kepada Allah. Kenapa kekayaan diberikan kepada dia sementara saya tidak diberikan? Kenapa ilmu diberikan kepada dia sementara saya tidak diberikan? Kenapa kekuasaan diberikan kepada dia sementara saya tidak mendapatkannya? Fajaza kami bi anzadani wa sadda anka wujuhat talabah. Maka Allah Azza wa Jalla membalas hasadmu dengan Allah menambah kemuliaan saya, menambah keberkahan hidup saya, sementara Allah menutup segala sisi kebaikan yang kamu cari. Akibatnya tidak ada manfaat. Ini yang pertama, tamanni zawalin ni'mati 'anil ghayr, mengharapkan kecelakaan dan rusaknya dan lenyapnya kenikmatan yang diharapkan oleh saudaranya. Na'udzubillah. Dan yang kedua adalah mengharapkan untuk mendapatkan seperti yang didapatkan oleh saudaranya dengan tanpa mengharapkan kejelekan kepada saudaranya. Wahadihi, kata beliau, wahada la ba'sa bih, dan ini tidak mengapa. Bahkan ini dinamakan munafas, berlomba dalam kebaikan. Melihat saudara kita berilmu, melihat saudara kita dia diterima oleh orang, akhlaknya baik, bolehlah kita ini. Tetapi jangan pernah berpikiran bagaimana supaya dia tersingkirkan, saya yang naik, saya yang menonjol, melainkan kita juga harus berusaha meraih sebagaimana yang dia raih. Dan ini tidak masalah. Yang muharram, kalau sudah sampai tingkatan yang pertama tadi, tamanni zawal ni'mati 'anil ghair, ya rabbillah. Al-Allamah Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala berkata dalam kitab beliau Al-Fawaid, kata beliau, usulul khataya thalathah. Usulul khataya thalathah. Usul atau asal muasal terjadinya kesalahan di permukaan bumi ini bersumber dari dia. Wa sadaqa rahimahullah. Sumbernya atau asal muasalnya kesalahan yang terjadi di permukaan bumi ini bersumber dan berawal dari dia. Yang pertama, al-kibr, sombong. Wa huwa alladhi asara iblis ila ma asarahu. Dan ini yang menyebabkan iblis, yang mengantarkan iblis kepada musibah atau kepada akibat dan hukuman yang dia terima. Dilaknat, dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla dari surga karena kesombongannya. Ana khairum min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kata iblis ketika diperintahkan untuk sujud kepada Adam, saya lebih baik dari Adam. Mana mungkin makhluk seperti saya harus sujud kepada Adam yang tercipta dari tanah. Sombong. Dia merasa lebih baik, lebih berhak daripada orang lain, daripada Adam. Dia merasa memiliki kelebihan. Dan itulah definisi kibr, ya ikhwan. Batarul haqqi wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan suka merendahkan orang lain, itulah sombong. Siapa yang mengatakan saya sombong? Yang namanya sombong itu bukan penyakit yang bisa dideteksi dengan alat, tetapi akan terlihat, tercermin dari akhlak, dari lisan, dari perbuatan. Yang kedua, kata beliau Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, al-hirs, wa huwa alladhi akhraja Adam minal jannah. Dan ini yang menyebabkan Adam dikeluarkan dari surga. Siapa yang tidak ambisi kepada kekuasaan yang kekal? Iblis licik. Ketika dia dilaknat dan dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla dari surga, dia tidak terima. Kalau saya sudah dilaknat, saya sudah dikutuk, Adam juga harus keluar. Pokoknya sama-sama dikeluarkan. Tapi dia selalu berusaha mencari cara bagaimana cara mempengaruhi Adam. Sampai pada akhirnya dia mendapatkan cara yang licik, membisikkan kepada Adam. Ya Adam, wahai Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Maukah aku tunjukkan kepada kamu pohon? Kalau kamu memakan pohon itu, kamu akan kekal di dalamnya dan kamu akan berkuasa di tempat ini. Siapa yang tidak ambisi juga? Kekal dalam kenikmatan, abadi dalam kenikmatan, abadi dalam surga. Mulai muncul rasa ambisinya. makan. Apa akibatnya setelah makan? Setelah makan dikeluarkan dari surga, dan itulah kata Imam Al-Qayyim, usulul khataya yang kedua, al-hirs. Berawal dari ambisius yang berlebihan. Yang ketiga kata beliau rahimahullah, al-hasad, wa huwa alladhi jarra ahad ibni Adam ala akhihi. Yang ketiga, usulul khataya yang ketiga adalah al-hasad. Berawal dari hasad. Hasad, dengki, iri hati. Dan ini yang menyebabkan salah satu dari dua anak Adam nekat membunuh saudaranya. Faman wuqiya syarra hadhihi tsalatsah faqad wuqiya syarr. Kata beliau rahimahullah taala, barang siapa yang bersih, yang terlindung dan selamat dari tiga kejelekan ini, maka dia akan terlindung dari segala bentuk kejelekan akhlak. Faman wuqiya syarra hadhihi tsalatsah. Barang siapa yang terlindung dari tiga kejelekan ini, maka dia akan terlindung dari semua kejelekan akhlak. Nasallallah an yaqiyana wa ikhwanana muslimin an syarri hadhihi tsalatsah. Fal kufru min al kibr. Kata beliau, orang kafir karena kesombongan. Orang memilih kufur karena sombongnya dia untuk tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Wal ma'asi minal hirs. Sedangkan maksiat sumbernya karena ambisi. Kenapa orang minum khamr? Ambisi. Ingin tenang, ingin play. Kenapa orang berzina? Ambisi kepada kenikmatan yang sementara. Wal ma'asi minal hirs. Kenapa orang korupsi? Semua tidak lain karena hirs, ambisi duniawi yang mengantarkan dia pada kecelakaan dan kerusakan akhlak. Wal baghi wadh-dhulm minal hasad. Sedangkan perbuatan al-baghi dan membalimi seorang berbuat melampaui batas dan membalimi orang lain berawal dari hasad. Wal-baghi wadh-dhulm minal hasad. Berawal dari hasad. Subhanallah. Kenapa orang nekat membunuh saudaranya? Hasad. Kenapa orang nekat menjatuhkan kehormatan saudaranya? Hasad. Na'udzubillah. Kata Imam Al-Qayyim, wal baghi wadh-dhulm min al-hasad. Dan lebih parah lagi, hasad ini ketika menempel pada seorang yang membawa agama. Kalau hasad menempel pada hati orang awam yang tidak kenal agama, dia akan merasa salah. Ketika diingatkan, kamu gak boleh seperti itu. Itu namanya iri hati, hasad gak boleh. Dia akan menjawab, saya memang merasa salah, ini hasad, tapi biarkan, ini jalan saya. Tetapi yang lebih berat kalau hasad sudah menempel kepada pembawa agama, karena dia akan mengatasnamakan agama, dia akan mencari celah, dia akan mencari dalil untuk melampiaskan hasadnya, untuk membenarkan hasadnya, dan akhirnya mempengaruhi dan mengorbankan umat. Na'udzubillah. Sehingga umat mati-matian membela dia, mati-matian mendukung dia dengan dalil ini, dalil ini. Ternyata di balik itu sebenarnya ada hasad. Na'udzubillah. Kata Imam Ibnu Qayyim selanjutnya, aksarun nas shaqqatan. Man ishtaghala 'anillahi bi nafsihi bal akhsaru an-nas minhu man ishtaghala 'an nafsihi bin-nas. Intaha kalamu rahimahullah. Kata beliau Imam Al-Qayyim, orang yang paling merugi perbekalannya adalah orang yang menyibukkan diri dengan diri, menyibukkan dirinya sendiri dari Allah Azza wa Jalla. Artinya sibuk mementingkan kepentingan dirinya, kesehatan dirinya, stamina dirinya, tetapi tidak pernah mengurus ibadah. Bagaimana supaya dia hidup sehat, supaya dia hidup puas? Enggak ada cara yang haram, yang halal, yang haram pun dia lakukan. Dia selalu sibuk mengurusi dan mengopeni diri sendiri, namun dia tidak pernah berpikir untuk mengopeni agama Allah Azza wa Jalla. Selalu berpikiran pokoknya masa depan dia, dunia yang dia cari. Memikirkan kepentingan pribadinya, kepentingan keluarganya, sementara dia tidak pernah memikirkan barakallahu fikum ibadah. Ternyata kata Ibnu Qayyim, bal aktsaru min, ada yang lebih menyesal dan lebih rugi lagi. Siapa kata beliau? Man ishtaghala 'an nafsihi bin-nas. Ada lagi yang lebih rugi, yang lebih celaka, yaitu orang yang menyibukkan dirinya dengan orang lain sementara dia melupakan diri sendiri. Melupakan dirinya dan dia tersibukkan dengan aib orang lain. Aksarin, lebih rugi lagi. Subhanallah. Begitu cekatannya dan begitu awasnya, begitu perhatiannya ketika aib terjadi pada orang lain, sementara dia sendiri tidak pernah sholat malam, dia sendiri tidak pernah baca Al-Quran, dia sendiri tidak pernah memperhatikan hak istrinya. Istrinya di dalam rumah menjerit, istrinya di dalam rumah terkenal oleh tetangga-tetangga kalau di dalam rumah dia adalah orang yang kejam. Istrinya enggak diperhatikan, hak istrinya enggak diperhatikan, sementara dia paling awas dan paling waspada ketika kesalahan itu terjadi pada orang lain. Na'udzubillah. Bal aksar, kata Imam Nawawi, lebih merugi lagi orang yang seperti ini, yang menyibukkan diri dengan mengurusi orang lain sementara dirinya, keluarganya, anaknya, istrinya, masya Allah, subhanallah, penyakit. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Istrobeksilah, hitunglah, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Itu kewajiban kita, selalu mengembalikan kepada diri kita, selalu mengoreksi diri kita, berapa salat malam yang kita lakukan, berapa salat malam yang kita tinggalkan, berapa juz Al-Quran yang kita baca dalam setiap hari, berapa ayat Al-Quran yang kita baca dalam setiap hari. Itu yang akan mengangkat derajat kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Daripada menyibukkan diri dengan mengoreksi dan mengkritisi orang lain, ternyata dia sendiri na'udzubillah. Ini kata Imam Al-Qayyim, tiga usul khataya. Orang kalau sudah hasad, jangan mengatakan dan jangan berbicara tega-teganya sama saudaranya sendiri, sama ikhwannya sendiri. Orang kalau sudah hasad akan hilang cerdasnya, tertutup akalnya, akal sehatnya tertutup, dan tidak akan ada rasa rahmah sama sekali sebelum saudaranya ini jatuh dan hancur dan dicemooh dia aja. Dia akan senang ketika saudaranya mendapatkan musibah. Dia akan bahagia ketika saudaranya barakallahu fikum jatuh kehormatannya dan rusak kehormatannya. Jangan bertanya dan jangan bicara, saya enggak menyangka begitu teganya, begitu akrabnya. Sekali lagi, yang namanya orang kalau sudah hatinya terlilit dan tertutup dengan hasad akan hilang akar cerdasnya. Mau ingin contoh sederhana, ikhwatu Yusuf, saudara-saudaranya Yusuf alaihissalam, tega-teganya mereka membuang saudara kandung mereka yang masih kecil, yang masih lucu-lucunya dibuang ke dalam sumur. Berapa dosa yang mereka lakukan? Bohong di hadapan ayah mereka. Bohong di hadapan ayah mereka. Kalau orang sudah hasad, jangan heran kalau bahkan terus berdusta dan pembawaannya dusta. Makanya tadi dijelaskan lebih jelek dan sangat jelek kalau hasad ini sudah menjadi di pembawa agama. Karena dia akan selalu membawakan dalil, akan selalu melabeli hasadnya dengan dalil, dengan agama, sehingga terkesan seakan-akan ini adalah hujjah, ini adalah kebenaran, padahal sebenarnya hasad. Dusta bukan dosa lagi. Mereka datang di hadapan ayah mereka, wajau abahum isya'an yabkun, qalu ya aban inna zahabna nastabiq wa tarakna Yusuf 'inda mata'ina fa'akalahu dhi'b wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Mereka datang di hadapan ayah mereka waktu isya sambil nangis, pura-pura nangis, dusta. Bukan lagi dosa kalau orang sudah hasad, pura-pura nangis, berusaha untuk memperindah suara, untuk mempermanis muka supaya orang percaya, supaya orang yakin. Wajau abahum isya'an yabkun, qalu ya abana, wahai ayah kami, inna dhahabna nastabiq, tadinya kami pergi berburu, berlomba untuk berburu, dan kami tinggalkan Yusuf untuk menjaga perbekalan kami. Tiba-tiba datang seekor serigala dan memangsanya. Dan kami yakin mungkin ayah, wahai ayah, engkau enggak akan percaya kepada kami sekalipun kami ini benar. Kalau mau ingin bukti, wahai ayah kami, atas kebenaran apa yang kami laporkan ini, wajau ala qamisihi bidamin kadhibin, ini buktinya wahai ayah kami, darahnya saudara kami, bajunya saudara kami Yusuf berlumur darah. Setelah mereka membunuh, melemparkannya, membuangnya di sumur, menimbul kas, dan dilumuri bajunya Yusuf dengan darah. Kalau orang sudah hasad, akan hilang akal cerdasnya. Yang ada di benak dia pokoknya bagaimana saya menang, bagaimana orang ini jatuh dan saya menang dan saya di atas. Itu yang ada, membagi dua. Gak cerdas. Ittaqillah, coba kamu dengarkan penjelasan, coba kamu dengarkan hujjah, coba kamu, gak perlu. Kalau sudah berbicara hasad, akan hilang. Coba anda berpikir, apakah ini menambah hujjah mereka, justru menambah kedustaan mereka? Mereka ingin meyakinkan ayah mereka dengan bajunya Yusuf, dan lebih meyakinkan lagi baju yang berlumur darah. Kira-kira secara akal sehat ada enggak ya? Serigala makan anak kecil, bajunya dilepas dulu. kayak orang ngulitin sapi gitu. Bajunya dilepas, dijadikan semen, dijadikan alas, kemudian dimakan di situ. Serigala kok baik sekali. Dia meninggalkan jejak rupanya. Secara akal sehat enggak normal, enggak waras. Kalau memang dia dimangsa dan dimakan serigala, paling enggak semua ditelan di bawah kapur sama serigala. Sak bajunya, sak pakaiannya, sak Yusufnya. Tapi ini kok datang bajunya mulus, penuh darah, Yusufnya dimakan serigala. Ini enggak masuk akal. Mereka ingin meyakinkan ayah mereka, tetapi ayah mereka justru tambah ragu dan mengatakanku. Kata dia, fasabrun jamilun wallahu musta'an 'ala ma tasifun. Saya akan terus bersabar dengan kesabaran yang indah, dan hanya kepada Allah saya meminta pertolongan untuk membuktikan kedustaan yang kalian ucapkan ini. Datang dengan membawa gamis yang berlumur darah, kemudian dusta di hadapan ayah mereka, ini bajunya Yusuf. Yusufnya di mana? Dimakan serigala. Belas yang masuk akal. Masa dimakan serigala bajunya ditinggal? Kalau orang sudah tertutup akalnya dan hatinya dengan hasad, jangan mengatakan seganya dia seperti itu. Udah gak akan peduli. Hilang akal sehatnya dan hilang kecerdasannya. Gak bisa dia buktikan. Apa buktinya mereka kalau mereka telah membunuh Yusuf? Apa adanya? Apa adanya, pokoknya yang penting orang lain, yang penting ayah mereka yakin dan percaya, itu aja. Ternyata bukannya dimakan serigala, melainkan memang mereka sudah merencanakan rencana jelek. Melainkan mereka sudah merencanakan rencana jahat untuk membuang saudara mereka Yusuf di tengah hutan. Dan ternyata di sana ada sumur, mereka membuangnya di dalam sumur. Setelah itu dijual. Setelah itu dijual. Datang sayyarah, datang musafir. Begitu mereka mengambil air dari sumur, kok timbanya terasa berat. Ternyata ada seorang anak kecil yang gantung di timba air mereka. Dia pun berteriak, ya busyarada gulam, ini ada anak kecil dan ini kabar gembira bagi kita, kita bisa menjualnya. Nah, subhanallah, menjualnya. Mereka menjualnya. Semua ini berawal dari hasad. Jahat orang hasad. Makanya barakallahu fikum. Di sini berarti pentingnya kita berlindung dari dua. Yang pertama, melindungi diri kita, melindungi hati kita dari hasad. Yang kedua, melindungi diri kita, harta kita, keluarga kita dari kejahatan orang hasad. Melindungi diri kita dari hasad. Jangan sampai hati kita terjangkiti hasad. Pertama, dengan selalu mengembalikan segala urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur rezeki. Dia lebih kaya daripada saya. Kenapa saya harus ini? Toh Allah Subhanahu wa taala yang mengatur, saya kerja, dia kerja. Ya sudah, sama-sama kerja. Ngapain harus hasad? Perbiasakan hati kita selalu riba dan selalu menerima takdir dan keputusan Allah Azza wa Jalla setiap apa yang kita lihat dari saudara kita. Jangan perbiasakan memupuk hasad di dalam hati kita. Jangan terbiasa hasad kalau sudah masuk di dalam hati kita, kita pupuk dan kita tumbuh suburkan terus menerus. Ketika perasaan hasad menjangkiti hati Anda, singkirkan dan kembalikan kepada keputusan Allah Azza wa Jalla. Jangan dibiasakan. Dan jangan pula dibiasakan anak-anak Anda untuk hasad di dalam rumah. Kakak iri sama adik, adik iri sama kakak, dan pada akhirnya orang tuanya juga terus mendukung, terus memotivasi mereka, dan terus karena tidak bisa mendidiknya, jangan dibiasakan. Sudah, kamu jangan iri. Ayah lagi nabung, saya ngasih ke kakakmu 50 ribu, kamu tunggu bagian. Tidak boleh. Yang penting satu syarat saya, kamu tidak boleh hasad. Mendidik anak-anak kita supaya jangan terbiasa iri, jangan terbiasa hasad. Tetapi ketiga itu nak, kalau mau iri tuh anaknya tetangga kita itu baru 1 tahun masuk pesantren dia sudah hafal 3 juz. Kamu 3 tahun di sini belum hafal 1 juz. Kamu iri sama itu dan kamu hafal, kamu saya kasih. Bangkitkan anak-anak kita untuk iri dalam ilmu. Jangan selalu didukung anak-anak kita untuk iri kepada tetangga. Pak, kita kapan punya mobil, Pak? Itu tetangga kita udah punya mobil. Jangan terus kamu sebagai orang tua meneteskan air mata. Sabar nak. Memang nasib papa begini. Saya juga harus berbuat apa? Jangan perbiasakan anak Anda dididik dengan mental seperti itu. Sudah bersyukur kita belum punya mobil, tapi alhamdulillah sehat. Tuh tetangga nggak punya mobil sakit-sakitan. Iya ya Pak. Dibesarkan hati. Jangan membiasakan anak-anak kita untuk selalu berhati kecil, selalu berhati iri, dan selalu berpandangan hasad kepada orang lain. Didik anak-anak kita dengan pendidikan iri kepada orang yang berilmu. Kamu iri kepada tetangga yang beli mobil, saya iri kepada tetangga kita yang anaknya sudah hafal Al-Quran semua. Saya ingin sebagai bapak dan ibu bangga punya anak hafal Al-Quran. Kamu mau seperti itu, ayo cepat hafal. Orang tua semestinya begitu. Ini yang pertama. Lindungi diri kita, lindungi anak-anak kita dari hasad. Jangan sampai anak-anak kita tumbuh besar dalam keadaan berhati kecil dan berhati hasad, dan tidak bisa melihat orang temannya sengsara, tidak bisa melihat saudaranya sengsara, apa namanya nikmat. Dia akan terus membuat makan. Dia akan berusaha membuat kelompok di pondoknya, di kelasnya, untuk membuat komplotan supaya yang bahagia tadi, yang senang tadi dimusuhi, dikucilkan. Jangan perbiasakan anak-anak kita dengan pendidikan seperti ini. Perbiasakan anak-anak kita untuk selalu menerima, selalu qanaah, dan selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Perbiasakan anak-anak kita supaya ikut merasakan salah, bukan kita yang salah. Mereka kan seakan-akan ini kesalahan orang tua. Kenapa orang tua gak kaya, tetangga udah kaya, bisa beli mobil? Kenapa kita bilang kok bisa beli mobil? Kamu pernah doa gak? Gak pernah, ya. Kamu sendiri ya pernah doa. Kamu doain bapak ibu biar kaya, biar rezekinya berkah, biar dapat bisa membeli mobil seperti dia atau bahkan lebih baik. Perbiasakan anak-anak kita untuk selalu ridha dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Dan selalu husnudzan kepada orang. Ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jauhilah oleh kalian banyak-banyak seumpama. Di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wa adwa wa asqa. Ya Allah, jauhkanlah aku dari akhlak yang mungkar dan penyakit. Minta dijauhkan dari berbagai macam akhlak yang mungkar. Minta dihindarkan. Di dalam doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Ibn Abbas, panjang doanya, terakhir beliau menutup doanya dengan waslul sakimata qalbi, dan hindarkan penyakit dengan hindarkan berbagai macam penyakit dari hati saya. Rabbi a'in wa la tu'in 'alayya wa ansurni wa la tansur 'alayya wa ankur li wa la tankur 'alayya wa ansurni 'ala man bagha 'alayya. Allahumma ij'alni laka syakiran laka dzakiran laka rahiban laka mutu'a ilayka muhbitan mumnita. Rabbi taqabbal tawbati wa sihhati wa ajib da'wati wa thabbit hujjati wa hadi qalbi wa saddid lisani wa aslul safihata qalbi. Di dalam sahih Musnad Al-Alamah Mukhbir bin Hadi Al-Wali rahimahullah taala hadis. Demikian doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah meminta perlindungan agar ditolong dari orang-orang yang menzaliminya, terakhir ditutup waslul safihata qalbi, dan jauhkan dan cabutlah, hindarkanlah hati saya dari berbagai macam penyakit. Ini yang pertama, berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari penyakit hasad. Jangan sampai penyakit ini menjangkiti hati kita, karena kalau kita hasad tidak ada gunanya. Yang kita hasad, yang kita iri, terus hidup bahagia, sementara kita semakin cemberut. Orang sudah makan daging, kita masih makan tulang. Setiap saudaranya melihat kenikmatan pada saudaranya, orang lain mendoakan, orang lain mendoakan berkah, dia kelihatan cemberut. Gak ngerti bahwa orang hasad melihat kenikmatan kepada saudaranya. Sekalipun dia memuji, tapi mesti ujung-ujungnya ada tapinya. Dia orangnya berilmu, dia orangnya dermawan, dia orangnya begini, dia orangnya, ya memang, tapi mesti ada tapinya. Dia orangnya ilmunya luar biasa, penyampaiannya luar biasa, ininya luar biasa, dan dia diterima dakwahnya, dia puji. Iya, tapi saya manhajnya lemah. Tapi saya perdoanya enggak jelas. Mesti ada tapinya. Tapinya ini yang menghapus semuanya. Perbiasakan hati kita untuk selalu ridha dengan keputusan Allah Azza wa Jalla. Dan jangan terbiasa memupuk hasad di dalam hati kita. Ada orang yang kadang-kadang bermusuhan dan memusuhi saudaranya hanya karena tahu kenapa dia honornya 300, kenapa honornya dia 700, saya 500. Ini enggak beres. Nah, semestinya kan mencari solusi, bukan mencari celaka. Saya akan berusaha menyingkirkan dia, saya akan sayangi dia, disingkirkan. Saya akan dekati terus mendekatinya, biar dia yang jatuh, saya naik. Jangan perbiasakan memupuk hasad, penyakit hasad. Lah kalau misalnya guru seperti ini, gimana muridnya? Kata orang kan guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kalau zaman sekarang lain lagi, murid kencing berdiri, guru kencing berdiri, murid naik motor sambil kencing, kata orang. Jangan perbiasakan seperti itu. Jangan pula perbiasakan istri Anda dipupuk rasa hasad kepada tetangganya. Mas, coba mas, wajar gak mas? Saya ngajar sekian-sekian lama, saya waktunya habis untuk ngajar mas. sementara si fulana kerjanya cuma begini-begini, gaji dia lebih tinggi daripada saya. Masa mas, benar gak itu mas? Sudah lama. Kalau gitu daripada kamu kayak gitu, keluar aja udah. Daripada kayak gitu, masa itu gak ada. Jangan perbiasakan istri anda dan anda sebagai penanggung jawab, jangan perbiasakan memupuk rasa iri dan hasad pada istri anda. Sudah terima, tapi dia kerjanya udah terima. Rezeki di tangan Allah Azza wa Jalla, bukan di tangan bendahara, bukan di tangan kulanda. Allah yang atur, bukan dia yang atur. Kamu terima ini dan kamu sabar, Allah Azza wa Jalla sudah menjamin, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Terima. Tapi saya capek ini semua, ikhlaskan lillahi ta'ala, Allah akan berikan pahala. Perbiasakan untuk istri kita dididik dengan mental qanaah. Dan sekali lagi, jangan sekali-kali memupuk subur rasa iri pada istri kita, pada anak kita, terus kita sebagai laki-laki juga ikut mendukungnya, malahan kadang-kadang. Iya mah, saya juga gak tahu. Kalau kayak gini sih ya tuh, kapan kita bisa bahagia hidupnya, gajinya segini-segini terus, yang lain sudah naik, sudah ini. Jangan ya, keluar kolong itu. Jangan perbiasakan anda tergantung pada orang. La insyaqartum la'azidannakum wa la insyaqartum inna adzabi lasyadid. Apa gunanya kita belajar kitab tauhid? Kita belajar kitab tauhid dari awal kita sudah diajarkan bab tawakkul, bab wajibnya tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Kita di sana sudah diajarkan di dalam kitab tauhid, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada-Mu ya Allah saya meminta pertolongan rezeki, meminta pertolongan kekuatan, meminta pertolongan dalam segala-galanya. Kitab tauhid sudah kita lewati dan sudah kita pelajari. Jangan sekali lagi, jangan perbiasakan memupuk subur penyakit hasad pada istri-istri kita, pada anak-anak kita. Jauhkan sejauh-jauhnya, jangan sampai didukung. Nah mas, kenapa saya gak diundang akikahan padahal semua diundang, cuma saya yang gak diundang? Ini orang hasad iri. Ya sudahlah, barangkali lupa dia ini. Lupa apaan? Kemarin baru ngobrol sama dia. Kemarin saya baru ngobrol sama dia. Yang lain dikasih undangan, saya ngelihat, masa saya gak dikasih? Ya sudah, gak apa-apa. Memangnya wajib khusnubah, kenapa sih? Tapi saya sakit hati. Sudah, gak usah sakit hati, khusnubah aja. Qadarullah masyafa'at. Mungkin dia tidak mengundang kamu karena dia menganggap kamu orang dalam. Masa ia perlu diundang? Kan sudah biasa pulang balik ke rumah saya, datang bantu. Ya mau ia datang bantu, apa yang perlu dibantu datang. Enggak usah mengundang. Tetapi sekali lagi, ini subhanallah, kadang-kadang suami yang lemah jiwanya ikut-ikutan mendukung istrinya dan ikut-ikutan terbawa istrinya. Sehingga kadang-kadang orang mengatakan, sebenarnya fulan itu baik loh, cuma terbawa istrinya. Malu dong. Mana rijal qawwamun 'alan nisa? Laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Apa enggak jelek dikatakan, sebenarnya fulan ini baik sebenarnya, tapi sayangnya kalah dengan istrinya. Terpengaruh dengan istrinya. Ya Allah, laki-laki. Malu dong seperti itu. Semestinya orang tidak mengatakan begitu. Semestinya kita yang menjadi cermin dalam rumah tangga. Kita yang menjadi cermin keluarga. Istri kita mengungkapkan ketersinggungannya, mengungkapkan sempit dadanya, mengungkapkan, udah, gak usah banyak bicara. Tapi begini-begini, riba, takillah, riba. Ambil Quran, baca Quran. Zikir kepada Allah, istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Suatu saat kamu juga berbuat seperti yang dia berbuat, orang gak riba, juga kamu gak akan terima. Yang pertama, jaga diri kita, jaga keluarga kita dari sifat hasad. Dan jangan sekali-kali mendukung istri kita, keluarga kita untuk selalu hasad. Bahkan dukunglah keluarga kita, anak kita, istri kita untuk selalu memunculkan kreativitas, untuk selalu menimbulkan ide-ide yang baik, untuk bisa selalu memunculkan kreativitas yang bermanfaat. Kamu lakukan ini, kamu lakukan ini, kamu ciptakan ini supaya bisa bermanfaat. Kan dengan itu dia akan selalu otomatis akan selalu menumbuhkan kreativitas. Dah kamu sambil jualan biar dapat uang, udah kamu begini mendukung. Dan yang kedua, berlindung dari kejahatan orang yang hasad. Pertama kita melindungi hati kita, diri kita, keluarga kita dari hasad. Yang kedua, berlindung dari kejahatan orang yang hasad. Bagaimana cara berlindung dengan kejahatan orang yang, dari kejahatan orang yang hasad? Tidak ada lain kecuali dengan pertama doa. Tentunya doa. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Jaga dikir pagi, jaga dikir sore. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di sore hari beliau mengumpulkan cucunya Hasan dan Husain, memegang kepalanya dan beliau mendoakan, wa iyyakum bi kalimatin dzalika mah min kulli syaitanin min kulli hammatin wa min kulli 'ainin lamah. Aku melindungi kalian pada Allah, meminta memohonkan perlindungan kepada kalian dari Allah Azza wa Jalla dari kejahatan hamah, penyakit hamah. Uyidku bi kalimatillah, dengan kalimat-kalimat Allah Azza wa Jalla yang maha sempurna. Min kulli syaitanin, dari setiap godaan syaitan, dari setiap syaitan yang mengganggu kalian, saya pasrahkan dan saya mohonkan perlindungan dari Allah Azza wa Jalla untuk kalian. Wa min kulli hammah, dan dari setiap penyakit. Wa min kulli 'ainin lamah, dan dari setiap pandangan orang yang hasad. Bisa saja orang yang hasad menimpa diri kita, bisa saja orang yang hasad menimpa harta kita, bisa saja orang yang hasad menimpa keluarga kita. Dan ini sekali lagi tidak ada lain kecuali kita hanya meminta perlindungan kepada Allah, agar Allah melindungi kita dari kejahatan orang yang hasad. Berdoa, zikir pagi dan sore. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha diajarkan oleh Rasulullah untuk selalu membaca 3 surat ini setiap menjelang tidurnya, mengumpulkan kedua telapak tangannya, meniupnya, kemudian mengusapkannya ke seluruh tubuhnya. Dan juga di antara cara untuk bisa melindungi diri kita dari hasad adalah selalu husnudzan kepada orang. Husnudzan. Jangan selalu memandang orang dengan pandangan kejelekan dan pandangan hasad. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Nadarallahu imra'an sami'a maqalati fa wa'aha wa hafidhaha wa ballaghaha fa rubba hamil fiqhin ila man huwa aqwa min." Semoga Allah menghindari, didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cahaya. Semoga Allah memberikan cahaya dan menghindari kehidupan, memberikan cahaya pada orang yang mendengarkan ucapan saya, yakni hadis saya, kemudian memahaminya dan menghafalnya. Keutamaan menghafal hadis didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nadhar, cahaya. Jangan abaikan menghafal hadis sekalipun hanya beberapa hadis dari Arba'in Nawawiyah. Nadhar Allahu imra'an Semoga Allah menyinari dan memberi cahaya pada orang yang mendengarkan ucapan saya, lalu dia memahaminya dan menghafalnya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, betapa banyak orang yang menyampaikan fikih atau ilmu ila ma'rifahum kepada orang yang lebih faqih dari dia. Lumrah. Kita berbicara di hadapan orang, ternyata ada orang yang lebih alim dari kita, biasa. Nah, salatun la yadhillu atau la yadhillu alaihinna qalbu muslimin. Tiga perkara yang akan menyelamatkan hati seorang muslim dari hasad. Kapan tiga ini ada pada seorang, maka dia akan selamat dari hasad. Yang pertama, ikhlasul amali lillah. Yang pertama, ikhlas dalam beramal hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhlas dalam berdakwah. Ketika saya melihat orang yang ada orang yang lebih alim, yang lebih berilmu dari saya, ngapain saya harus hasad? Kok saya lillahi ta'ala beramal, berdakwah. Ketika saya melihat ada orang yang lebih direspon dakwahnya, yang lebih diterima oleh umat, yang lebih didengar, ngapain saya harus hasad? Alhamdulillah, ada yang lebih baik dari saya. Paling tidak beban saya berkurang. Saya bisa berguru kepada dia, saya bisa belajar kepada dia, saya terbantu dengan dia. Kalau Anda ingin terjauh, terhindar dari hasad, kata beliau, perbiasakan ikhlas dalam beramal lillahi ta'ala. Nah, saya sudah capek-capek beramal, mengabdi sekian tahun, sementara yang satu baru datang sudah sekian statusnya, sudah diangkat, sudah disanjung, terus saya apa? Anda ikhlas apa enggak? Ikhlas, ya kalau ikhlas sudah kerja aja. Lillahi ta'ala kita bekerja. Ikhlasul amal lillah. Ikhlaskan amal lillahi ta'ala. Perbiasaan. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah yang akan memberi rezeki pada siapa yang dikehendaki dengan tanpa hitungan. Ikhlasul amal. Dalam berdakwah, dalam bersedekah, dalam bermuamalah, ikhlaskan lillahi ta'ala. Ini saya akan menjawabkan jauh dari hasad. Ketika mendengar fulan baik, fulan luar biasa dakwahnya, fulan luar biasa ilmunya, fulan luar biasa, masya Allah, alhamdulillah, senang kita. Bukan kemudian merasa bisa-bisa menjadi saling orang. Jangan-jangan sebentar lagi saya terbusuk. Maka cepat-cepat sebelum saya terbusuk, saya duluan busuk dia. Akhirnya dakwah cuma busur-busur doang. Siapa lagi yang mau digusur, siapa lagi yang mau digeser? Apa gunanya dakwah seperti ini? Ikhlasul amalillah. Perbiasakan ikhlas dalam beramal lillahi ta'ala. Perbiasakan dalam beramal lillahi ta'ala. Allah akan mengangkat derajat. Yang kedua, wa munasahat wa ilmatil muslimin wa luzumu jama'atihim fa inna da'watahum tuhitu man wara'ahum atau min wara'ihim. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, munasahat wa ilmatil muslimin, memberikan nasihat kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Ada yang salah kita nasihat, entah pemimpin dalam artian pemerintah ataupun pemimpin dalam artian pemimpin dalam madrasah, pemimpin apa saja, kita melihat kesalahan dan kekeliruan pada dia, kita nasihati dia. Munasahat a'immatil muslimin, kita nasihati. Apa kewajiban kita? Kewajiban kita menasihati. Yang celaka, yang repot kadang-kadang sebagian orang dalilnya menasihati, tapi ternyata mata-matanya terjesus. ada nasihat satu, nasihat dua, nasihat tiga, nasihat empat lagi. Ini bukan nasihat, ini namanya tajassus. Allah Azza wa Jalla mengatakan wala tajassus. Kalau namanya nasihat, ya nasihat, diterima ya alhamdulillah, enggak diterima terserah. Yang penting saya sudah menyelesaikan kewajiban saya. Tetapi kalau ketika tidak diterima nasihatnya, membangun kaidah di atasnya, ini artinya tawutiyah. Saya sudah menasihati dia, dia tidak menerima nasihat saya, maka tinggalkan. La ilaha illallah. Mau mengangkat dirinya sebagai tawut. Setiap orang yang tidak menerima nasihatnya berarti salah. Bukankah Allah di dalam Al-Quran mengatakan wa may yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina wallihi ma tawalla. Allah mencap seseorang sesat ketika dia mengikuti jalannya bukan jalannya kaum mukminin. Ketika dia menyelisihi jalannya kaum mukminin dan ketika dia menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara sebagian orang begitu nekatnya kadang ketika orang tidak menerima nasihatnya membangun hukum di atasnya, tinggalkan. Na'udzubillah. Sesat dia karena tidak menerima nasihat. Na'udzubillah. Betapa lancang dan beraninya. Munasabah adalah kewajiban kita. Nasihat. Selesai, kewajiban kita adalah nasihat. Masalah urusan menerima ataupun tidak menerima, urusan Allah Azza wa Jalla. Tetapi kita bukan tajassus. Nasihat, dalilnya nasihat, tapi ternyata tajassus. Mencari-cari celah dan kesalahan. Yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waluzum jama'atul muslim wa jama'at waluzum. Nah, munasahat berarti waluzum, waluzum jama'atihim, dan senantiasa berjalan dan berpegang teguh dengan jamaah kaum muslimin, tidak menyempal dari mereka. Karena dakwah ahli sunnah, fa inna da'watahum, da'wah ni kata Imam Al-Hadir, ay da'wah ahli sunnah, tuhiku man wara'ahum, meliput mereka semuanya. Artinya da'wah ahli sunnah meliput, mencakup barakallahu fikum semua kalangan, rahmatan lil alamin. Ini tiga hal yang dapat menghindarkan hati kita dari rasa dengki dan hasad. Selalu perbiasakan diri ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala, ikhlas menerima takdir Allah Azza wa Jalla berapapun yang Allah berikan kepada kita. Perbiasakan ikhlas, ikhlas menerima takdir Allah, ikhlas menerima pemberian dari Allah, ikhlas menerima keputusan dari Allah Azza wa Jalla, ikhlas dalam beramal lillahi taala. Naam. Kita tidak ada ruginya. Apa ruginya kita kalau kita ikhlas? Setelah kita mendidik, setelah kita mengajar, ternyata murid-muridnya misalnya ndablok misalnya, apa ruginya kita? Saya tidak tahu. Dakwah ini bukan seperti pedagang ya Allah. Kalau pedagang ketika hilang salah satu pelanggan, dia jelas merugi memang. Dakwah ini bukan berdagang, sehingga kita harus door to door, kita mengkondisikan orang supaya jangan sampai pergi sama kita aja terus. Enggak. Siapa yang datang belajar, siapa yang sadar, siapa yang tahu kebutuhan dirinya, kita ajari. Siapa yang enggak mempunyai kesempatan untuk datang, kita ajari di tempatnya dia. Kalau kita mampu, kita datangi di tempat-tempat, kita sampaikan ilmu, urusan menerima, urusan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, ikhlas. Yang kedua, saling munasahah, memberikan nasihat kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan juga kepada kaum muslimin. Yang ketiga adalah selalu bersama jamaatul muslimin dan tidak meleneh, tidak menyimpang dari mereka. Ini barakallahu fikum, materi yang ingin kita sampaikan. Maghrib jam berapa? Hah? Jam 6:04. Berarti sudah hampir masuk. Alhamdulillah. La basbah wa wabikum. Kita tutup sampai sini majelis kita. Nasallallahu azza wa jalla an yujannibana al-fitan wa munkarat al-akhlaq wa al-ahwal wa al-asqam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma akfina bihalalika al-harami wa aghnina bifadlika min siwak. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah wa birahmatika ya arhamar rahimin. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آل محمد. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته والحمد لله رب العالمين.